Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, program penyejuk hati, untuk sama-sama kita berusaha mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita pada hari ini akan membahas ayat ke-64 dari surat Al-Hijr yang masih bercerita seputar kisah Nabi Lut alaihi salam beserta dengan kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah pernyataan lain dari malaikat menyampaikan informasi kepada Nabi Lut alaihissalam. Di dalam ayat terdahulu, malaikat sudah menjelaskan perihal misi mereka, yaitu balji'naka bimakanu fihiyam tarun. Kami datang, tugas kami dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghukum kaummu. Tetapi tidak hanya itu saja, wa atainaka bil haqqi, akan tetapi kami juga punya misi untuk menyampaikan kebenaran, wa innal shadiqun, dan sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar. Kalau kita perhatikan, pernyataan dari malaikat ini menarik untuk kita kaji secara lebih dalam. Wa atainaka bil haqqi, kami berikan kepadamu, kami datang kepadamu membawa kebenaran. Kebenaran, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam penafsirannya, adalah sesuatu yang tidak berubah. Kebenaran itu adalah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah-rubah, tidak sesuai dengan faktanya, maka itu bukan dianggap kebenaran. Banyak di dalam penjelasannya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mencontohkan ketika ada seorang bersaksi terhadap suatu kasus kecelakaan misalnya. Kalau dia bercerita, saya melihatnya mobil itu berjalan dari arah yang salah, kemudian menabraknya sehingga akhirnya terjadi korban jiwa. Kemudian pada waktu yang lain, ketika dia diminta kesaksian, dia bercerita, saya melihat mobil itu berada pada jalur yang benar, akan tetapi kemudian dia menabrak. Ini adalah cerita yang berlainan antara satu dengan lain. Ini bukan dikatakan sebagai suatu kebenaran. Kebenaran itu akan sesuai dengan faktanya, dan dia akan tetap seperti itu ya, walaupun diceritakan secara berkali-kali ya. Kebenaran adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang tetap, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang sesuai dan senafas dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat mengatakan wa atainaka bil haqqi, bahwa kami akan mendatang kepadamu dengan kebenaran. Artinya apa? Malaikat ingin menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan suatu kebenaran, dan tidak perlu ada keraguan dalam hal ini. Sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang rasul yang membawa misi mengemban amanah untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mengalami banyak tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, kedatangan malaikat tidak hanya berusaha untuk mengazab dan menghukum orang-orang yang ingkar, akan tetapi kembali memperkokoh keyakinan Nabi Lut alaihissalam, kembali membuat jiwanya semakin yakin terhadap kebenaran yang selama ini dibawanya. Para pendengar rahimakumullah, untuk itulah di dalam kehidupan ini kita perlu nasihat yang baik dari orang lain. Kita selalu perlu untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang lain, karena terkadang jiwa kita yang mungkin kurang stabil. Pada saat kita banyak melakukan kebaikan tetapi tidak ada masukan dari orang lain, bisa saja kita akan terpengaruh dengan berbagai tantangan dan cobaan. Inilah mengapa di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya selalu mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, harus selalu menyampaikan pesan untuk selalu sabar, untuk selalu membawa kebenaran. Kemudian di dalam ayat lain Allah mengatakan Sampaikan kebaikan, wajadiluhum bilati ya Hasan, dengan cara-cara yang baik, selalu ada motivasi yang baik dari orang lain. Ini akan sangat kita butuhkan, ini akan sangat dibutuhkan masyarakat untuk tetap kokoh dengan keyakinan yang dia sampaikan, tetap kokoh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mundur daripada tugasnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini dan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya menggambarkan ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 64 ini disebutkan wa ataina kabil haq, kami datang kepadamu dan membawa kebenaran. Kebenaran menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di sini adalah siksa Allah yang terkait dengan janji Allah bahwa yang durhaka itu akan disiksa, yang melakukan kezaliman akan didera, dan tentunya kebalikannya, yang taat akan diberikan rahmat. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terkait dengan kejahatan kaum Nabi Lut yang tidak bisa lagi untuk mendengar nasihat, padahal nasihat itu sangat bermanfaat bagi masa depan kaum Nabi Lut tersebut. Di sisi lain kita menemukan bahwa kebenaran itu tidak saja terkait dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kita mengatakan inna wa'dakal haq, ya Allah, janjimu adalah benar. Waliko uka haq, pertemuan denganmu juga adalah benar. Wal jannatu haq, surga itu adalah benar. Wan naru haq, neraka itu adalah benar. Wa yaumal kiamati haq, hari kiamat itu adalah benar dan pasti. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, keberadaan Nabi Muhammad pun adalah benar dan pasti. Wal Qur'anu haq, Al-Quran itu adalah benar dan pasti. Ini adalah ucapan yang kita lantunkan untuk membuktikan dan meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah benar dan pasti, bahwa kehidupan dan visi misi kita harus diarahkan kepada kebenaran dan kepastian ini. Karena apa? Karena terkadang keindahan dunia ini menyilaukan kita. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Kehidupan dunia yang penuh dengan mainan dan senda gurau ini melupakan kita dari misi dan visi kita hidup di dunia yang sementara ini. Karena tidak ada seorang pun menjamin bahwa dia bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Akan ada masa di mana dia harus memasuki pintu kematian dan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan amal dari apa yang dia perbuat. Maka ketika di ayat ini dinyatakan wa atainaka bil haq, dan kita ketahui bahwa janji Allah itu benar, dan kita jadikanlah janji Allah yang benar itu sebagai visi dan misi kehidupan kita. Kalaulah ini menjadi visi dan misi kehidupan kita, maka seseorang telah mencapai kebahagiaan di dunia sebelum dia mencapai kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Karena selama dia hidup di dunia ini, dia berbuat baik untuk mencapai visi yang dia idamkan itu apa? Yaitu mengharapkan janji Allah. Dia berbuat baik karena Allah, dia berbuat baik untuk mengharapkan surga, dia berbuat baik agar terhindar dari neraka, dia berbuat baik karena hari kiamat itu pasti, dia berbuat baik berdasarkan guidance dan panduan dari Al-Quran, dia berbuat baik karena teladan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat baik di dunia seperti ini tentu akan bahagia di dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketahuilah kebahagiaan itu terletak di dalam hatimu. Kebahagiaan itu kamu yang merasakan. Jangan pernah berpikir saya tidak bahagia di dunia ini, karena semua manusia berpotensi untuk hidup bahagia di dunia ini. Tinggal caranya bagaimana. Orang yang beriman kepada Allah dan mengetahui prinsip dasar kehidupan, tahu mana kebenaran yang hakiki yang kita temukan pada ayat ini, dan dia menelusuri kebenaran itu untuk mencapainya, maka dia akan bahagia di dunia sebelum dia bahagia di akhirat. Inilah pesan agama yang sangat mendasar di ayat 64 ini yang disampaikan malaikat kepada Nabi Lut dan merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa Islam itu benar dan neraka dan surga itu benar, hari kiamat itu benar, maka raihlah kebahagiaan di akhirat melalui kebahagiaan di dunia karena kita memiliki kebenaran yang absolut. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang juga menarik adalah ketika para malaikat mengatakan wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami benar-benar adalah orang yang benar. Ayat ini menarik untuk kita perhatikan secara lebih lanjut, di mana redaksi ini menggambarkan bahwa untuk mencapai suatu kebenaran, untuk mencapai suatu jalan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau si pelaksananya atau orang yang sedang menjalaninya itu harus betul-betul memiliki visi dan misi yang mulia. Untuk salat kita harus berwudu karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membersihkan diri kita. Orang yang salat dalam keadaan hati yang kotor itu kemungkinan besarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hal yang lain. Ketika seseorang ingin meraih ridha Allah, ingin menjalani kebenaran dengan baik, salah satu syaratnya adalah bahwa orang tersebut harus menjadi orang-orang yang benar, harus berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan dirinya, untuk berusaha menjadikan dirinya, menciptakan dirinya sebagai orang-orang yang bersih, orang-orang yang akhirnya mampu menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang dengan penyucian diri, dengan pembersihan diri, dengan visi misi yang baik, ini akan mampu membuat kita semakin mudah dan semakin cepat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti ini, bahwa kalau ada dokter yang kotor fisiknya, ya, pakaiannya kotor dan sebagainya, tapi dia mau mengobati pasiennya, kemungkinan besar si pasien akan meragukan si dokter ini, walaupun dokter ini adalah dokter yang betul-betul ahli di dalam bidangnya, ya, sudah mendapatkan skill yang begitu hebat. Akan tetapi dengan kondisinya yang tidak baik atau tidak ada usaha maksimal mungkin, steril, ya, membersihkan dirinya, maka ini akan diragukan oleh orang lain dan juga tidak akan membawa kebaikan maksimal bagi si dokter ini. Tetapi kalau si dokter tampil dengan pakaian yang bersih, tampil dengan senyuman yang baik, maka sebelum dia memegang si pasien sudah merasakan kesembuhan 60% atau 80% sebelum si dokter memberikan resep kepada dirinya. Nah, inilah yang menjadi tugas utama kita, bahwa kita hendaknya berusaha untuk mensucikan diri kita. Kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Karena di dalam jiwa yang positif, pikiran positif, di dalam ketenangan hati dan pikiran, itu akan mampu membuat seseorang dapat meraih kebaikan-kebaikan yang jauh lebih maksimal lagi. Akan tetapi pada saat seseorang berusaha untuk mencapai kebaikan, tetapi dengan cara yang tidak tepat, ya, jiwanya masih kotor, caranya tidak tepat, maka kemungkinan besar dia tidak akan sampai kepada kebaikan tersebut, tetapi akan ada kemungkinan jauh lebih besar dia akan melenceng dari kebaikan. Oleh karena itu, mari bersihkan diri kita, mari sucikan hati kita, mari bersihkan pikiran kita, berpikirlah yang positif, berjiwalah yang bersemangat, karena itu akan mampu menciptakan diri kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.